Ini kan acaranya berjudul Ngaji Kebangsaan Mengayomi Dengan Cinta. Aku kepingin sampean mulai mempertanyakan kembali. Ayo dioncei meneh, didelok-delok meneh. Nek kurang gede, ayo digedekno. Nek kurang cilik, ayo dicilikno. Nek kurang bener, ayo dipasno. Ngono ya, pokoknya kita coba meneliti kembali hidup kita. Karena Tuban ini termasuk pemimpin sejarah Indonesia. Dan kepemimpinan untuk mempertanyakan kembali hari ini menuju masa depan, itu sangat bagus kalau yang melakukan adalah Tuban. Sebab transformasi dari Mojopahit ke Demak itu rutenya dipimpin oleh Tuban, kan gitu. Iki gak apa ya rek ya ngomong rada wingi-wingi titik ngono ya. Ini kan ngaji kebangsaan, maksudnya bangsa Indonesia. Siapa yang bisa mengatakan kepada saya syarat sing disebut bangsa itu sing ya apa sih? Bedane karo suku ya apa? Bahasanya tersendiri gitu ya. Pokoknya banyak ciri-ciri kemanusiaan dan komunitasnya yang tersendiri sehingga dia bisa disebut sebuah bangsa. Saiki nek sampean nang Belgia karo nang Londo padha, Pak, Belgia karo Londo. Tapi disebut ada bangsa Belgia, ada bangsa Belanda. Jika aku ngomong serius supaya Anda ini tahu bahwa Anda ini bukan sekedar bangsa yang besar. Coro Madura karo coro Jawa itu ide ta waduh bedane. Waduh teman ya. Padahal teko Surabaya Perak itu mencolot setengah jam untuk Madura, gitu betul. Tapi Suramadu itu, tapi bahasanya jauh sekali berbeda. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Madura itu sebuah bangsa. Bukan hanya suku Madura. Karena memenuhi syarat untuk disebut bangsa. Jawa apalagi? Jawa Lamongan karo Jawa Tuban ya gak podo persis kok. Karo Jawa Jombang beda meneh, Jawa Jogja beda meneh. Nek di Jogja bahasane misale angel ngono, nek angel nemen angil nek Jogja. Apa meneliane itu? Dowo nek nek dowo nemen dowi. Dowi. Nek ning kene dowo ngono ya. Itu bangsa yang berbeda. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda yang namanya perbedaan-perbedaan luar biasa terjadi di Indonesia menyebabkan saya tidak terima kalau dibilang Indonesia itu sebuah bangsa. Ini adalah kumpulan bangsa-bangsa. Indonesia is the United Nation. The United Nation of Indonesia. Ini Indonesia itu adalah kumpulan bangsa-bangsa. Ada bangsa Jawa Timur, bangsa Jawa Tengah, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Sasak, bangsa Dayak, bangsa Ternate, bangsa Batak, dan lain sebagainya. Mereka semua berbeda-beda dan sangat memenuhi syarat untuk disebut bangsa-bangsa. Kalau kita berpikirnya ini suku dan ini bangsa, nanti manajemen negaranya berbeda. Kalau Anda disebut suku Madura, merasa kecil. Ya toh? Tapi kalau bangsa Madura, lu memang bangsa Madura. Madura CJ kok. Madura itu top kok. Itu. Top, udah. Lu mau kaji sih, dilirik mesinnya. Untung gak baik gue. Watu ya nek kabar besi lu kira-kira ya wis ilang ku bengi-bengi ku. Yang tekan kapal nang Madura. Jadi Indonesia itu kumpulan bangsa-bangsa. Semua di seluruh dunia itu tergantung Indonesia. Kekayaannya tergantung kita. Negara besar yang sekarang katanya memimpin dunia itu kita hidupi sudah bertahun-tahun dengan emas dari Irian Jaya. Jepang kita hidupi dengan motor dan mobil yang kita beli. Beneran itu beneran, Anda hitung nanti ekonominya. Kita tuh menghidupi bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Tidak ada orang beli motor sebanyak di Indonesia. Tidak ada orang beli handphone sebanyak di Indonesia. Orang Indonesia sendiri tidak bikin pabrik handphone, tidak bikin pabrik mobil. wong kene iki wong sugih. Wis kono gawe engko tatu kuning ngono iku. Tapi intinya teman-teman bapak-bapak ibu sekalian, intinya adalah mbok mulai mikir bahwa bangsa kita itu bukan seperti yang selama ini dikenal dunia dan di potret-potret oleh dunia. Sebagaimana tadi beliau mengatakan, lo kok nasabnya kok enggak terdaftar, kok enggak ada catatannya toh? Lo memang kita ini disembunyikan, Pak. Yang boleh hidup di dunia ini yang turunan Yunani kuno sama Mesir kuno, sama Cina kuno, Tiongkok kuno. Tapi kalau Jawa kuno, Melayu kuno dihapus. Makanya Wali Songo pelan-pelan akan dihilangkan, akan dianggap tidak ada. Babat Jawa tidak pernah diakui oleh sejarah resmi di Indonesia. Makanya di Tuban alhamdulillah berani bilang ini sudah 721. Pemerintah gelung gak gelung kudu ngakoni di Jakarta gitu loh. Kalau kita tanya ke ahli sejarah enggak akan dibilang 721 tahun. Karena mereka memakai perhitungan akademis dari Barat dan Belanda. Itu loh teman sekalian. Oke. Beliau harus jaga kesehatan dan harus pamit duluan, kita antarkan dengan doa agar supaya Allah menjaga kesehatan beliau, menenteramkan seluruh urusannya dan memanjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya dulu Pak Huda, ini saya ini sampai jam 11 ini sampai jam biro ini untuk aku ngan mas ngomong sekumpul dulu gak jadi penggawean ngomong di penggawean, lu mana minggu tapi ya kayak nih, masih oka minggu ya jauh suku kon biasa ya tanggal apa ya. Oke, bismillah. Sampai di sini sebelum kita nyanyi lagi atau kita menghibur diri atau sih ada yang mau menanyakan yang sudah diomongkan tadi. Saya kasih 2 orang, 3 orang singkat. Satu kita teruskan. Ayo Nek Ono, pakai kesempatan. Silakan Ibu, Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak. Angkat tangan. Nek Ono. Ya, maju langsung, Mas. Langsung diberi jalan. Silakan lagi, masih ada kesempatan. Monggo, ibu-ibu, mbak-mbak, mas, sebelah kanan nggak ada, ayo langsung naik aja mas, naik, ya. Bismillah. Assalamualaikum Cak Nun. Tadi bahwasannya Cak Nun menyampaikan apa antara ulama dan umaroh itu harus saling mengisi. Dalam artian gini, yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan dari pendapat dari samping saya, teman dari Palang, kita melihat bahwasanya negara yang ada di luar kelihatannya lebih makmur dan lebih sukses. Padahal di situ mungkin ulamanya ulama beda sama yang ada di Indonesia. Jadi di situ tidak ada ulama, yang ada hanya pemimpin. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sudut pandang Cak Nun ketika kita melihat negara lain yang notabene itu bukan negara Islam. Terima kasih, itu aja Cak Nun. Sik kene sik, sing ngapi ngomong-ngomongan. Contone sing negara luwih maju timbangane dhewe iki sing ndi? Kalau kita lihat seperti Amerika ataupun Amerika opo sing luwih maju opo ne? Kontak kandhani ya, di Amerika itu, masih profesor itu handphone Nokia lawas itu. Di kini itu tukang batu itu, wis WhatsApp. Wong dodol warung itu, nang tonggone BBM, duwe barang iki tanggak, ngerti gak ya? Aku gak ngerti, kok arane Amerika luwih maju itu luwih maju apa nih? Daya beli mereka rendah. Mereka gajinya besar, tapi barang mahal. Gak kene iki, gak duwe gaji mari rapi. Apa sing luwe? Menurut saya Indonesia tidak perlu mengandalkan pemerintah. Kalau ada pemerintah bagus seperti Kabupaten Tuban, rakyatnya akan semakin dahsyat. Tapi di tempat-tempat lain yang tidak ada pemerintah yang bagus pun rakyatnya tetap survive. Karena Indonesia itu yang jagoan rakyatnya, yang dahsyat. Daya belinya sangat tinggi. Kalau tidak percaya gini, Coba sama-sama, sampean ke Singapura, ada toko di Singapura. Iku nak sing teko runu mlebu iku ibu-ibu ta bapak-bapak, mas-mas dari Indonesia, regane diundak to. Karena semua menganggap wong Indonesia sugi-sugi. Sampai nang Vietnam, sampai nang Amerika, nang Hong Kong. Masih nang pasar seng di Mekah. Begitu ana wong Indonesia regane diundak to. Nggih ta mboten? Indonesia terkenal sugi nek ditu. Apa nek sing luwih maju Amerika iki? Saya pernah hidup di Amerika, saya tamu negara Amerika, saya dikasih uang bulanan sangat besar di atas rata-rata orang Amerika. Tapi tidak bisa saya belikan apa-apa karena di sana segala macamnya mahal. Dek kene iki gelem gak gelem kudu murah kok.